mencintai kamu sangat mencintai. Kamu berjalan bersamanya selama kamu denganku. Begitu rumitnya dunia hanya karena sebuah rasa cinta. Jadilah aku, kamu dan dirinya berada di dalam dusta yang tercinta. Mengapa harus ku rasa Thank you.